kalau sodakotun itu pertemanan, kalau sodakotun itu sedekah, kalau sodak itu nanti mahar, maharnya orang kawin itu namanya sodak. Wa ammal ikhwani, ulang lagi, wa ammal ikhwani lan utawi piro-piro konco wal astiko itu kesi konco fa alaika moko iku wajib ing atasi siro fihim ing dalam ikhwan wal astiko wazifatani utawi tugas luru ahaduhuma utawi salah sisini wazifatani antat luba iku yanto nyupri sopo siro awalan ing dalam kawitani. Pertama-tama, kalau ini berkenaan dengan teman ya, kamu punya tugas, dua tugas. Pertama-tama, yang pertama kali kamu harus tahu dulu syaratnya berteman. Awalan ing dalam kawitani syurutos suhbatis ing piro-piro syarati kekancan, konjuan. Wasodokoti tekesi sanak-sanaan. Falatu akhi, moko ojo seduluran sopo siro, jangan berteman. Ilaman angin uong. Yasluhu kang bagus sapa man lil ukhuwati maring sifat duluran wasadaqati lan dadi sanad qala dawu Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u utawi wong ala dini khalilihi iku tetep ing ngatasi agamane kekasihi al mar'u kasih almari. Fal yandur moko becik ningali ahadukum sapa salah sisi ni sirokate. Man ing uang yukhalilu kang ngasi sapa ahad. Fa iza talabta moko ing dalem nalikane nyupri sapa sira rafiqon ing kanca. Liyakuna supaya dadi sapa rafiq syarikaka iku wong kang gembuli siro fita alumi ing dalem belajar wasohibakah lan konconi siro fi amri dinikah ing dalem perporo agomoni siro wadunyakah lan dunyoni siro faro'i moko ngerso sopo siro fihi ing dalem rofit khomsahi solin ing limo piro-piro perkoro al-ula utawi kang kawitan al-aklu iku andueni akal. Katanya Rasulullah, seseorang itu atas agama kekasihnya. Maksudnya begini, kamu kalau berteman dengan seseorang, maka kelakuan kamu itu dapat dilihat dari teman kamu. Berteman dengan berandal, ketahuan kamu berarti suka, kamu juga termasuk berandal. Aladini kholilini. Berteman dengan orang baik, insya Allah kamu termasuk orang baik. Sering berkumpul dengan orang alim, insya Allah kamu juga termasuk orang-orang alim. Tapi kalau temannya sudah keliru di pondok, temannya orang yang sering melanggar, ya maka kamu juga akan ikut pada akhirnya. Makanya, kalau kamu mencari teman untuk menjadi teman kamu dalam belajar, maka bertemanlah, maka kamu harus perhatikan empat hal. Yang pertama, mempunyai akal. Fala khairu moko ora ono kebagusan iku maujud fi suhbatil ahmaki ing dalem ngancani wong kang kemprung. Kamu jangan terbiasa diam dengan orang yang tidak mau belajar, tidak mau mutola'ah. Jangan belajar dengan orang yang tidak punya akal. Ini ahmak, ini kemprung. Fasidil akli. Fa'ilal wahsyati. Moko maring gersah-gersah itu kebuasan. Wal koti atih lan megot sana yarji'u jadi bali akhiruha opo akhiri kekoncoan. Kalau kamu berteman dengan orang yang kemprung, yang akalnya error, ya maka kamu nanti orangnya jadi keras, buas, dan pada akhirnya akan terputus silaturahmi itu. Paling baiknya ahmak itu seperti apa sih? Wa ahsanu ahwalihi lan utawi luwih apike pira-pira tingkai ahmak. Ayyadurroka iku yento mbahayani opo ahmak ka ing sira. Jadi orang ahmak itu, orang kemprung itu hanya ingin kamu itu dalam keadaan bahaya. Kamu itu orang kemprung. Orang suka melanggar itu kemprung, itu ahmak. Karena dia juga ingin mengajak kamu untuk melanggar. Wahua hale utawi ahmak, yuridu iku ngarepake sopo ahmak. Ayam fa'aka ing yento, aweh manfaat sopo ahmak ka ing siro. Dia hanya ingin memanfaatkan kamu. Wal adul akilu, lan utawi musuh kang anduene akal, khairun iku luwe bagus minas sodikil ahmaki sangking konco al ahmaki kang kemprung. Kamu lebih baik memiliki musuh yang punya akal daripada kamu memiliki teman tapi kemprung. Nih gitu. Qala tau Ali radhiyallahu ta'ala, tau sapa Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, fala tashab akhul jahli wa iyyaka wa iyyahu. Fala tashab, ojo ngancani sapa sira akhul jahli ing duluri kebodohan. Wa iyyaka lan wediya sapa sira wa iyyahu lan ing al jahl, lan ing al jahl. Wa iyyaka lan wediya sapa sira wa iyyahu ing al jahl, gitu saja. Fakam min jahilin arda haliman hina wa akhahu. Fakam min jahilin moko pirang-pirang minnya ziyadah jahilin utawi wong kang bodoh arda iku ngrusak sapa jahil haliman ing wong kang aris. Betapa banyak orang bodoh itu telah merusak orang yang dermawan, orang yang sabar. Hina wa akhahu ing dalem nalikani seduluran sopo halim ing jahil. Kenapa kok seperti isu seperti itu? Yukosu. Dan pada ake almar usopo uong bilmar i kelawan wong liyo. Iza mal mar'u masyahu. Ing dalem nalikani utawi uong masyahu iku madani sopo almar'u hu ing bilmar'i. Orang yang bersama dengan orang itu nanti disamakan dengan orang itu. Kamu sekarang santri, maka jangan bergaul dengan anak-anak yang bukan santri. Kalau kamu bergaul dengan mereka, kamu termasuk dari mereka. Tahdarin na'lah. Koyok makno benere telompo. Bin na'lih kelawan telompo liyo. Iza man na'lu hada. Ing dalem nalikani utawi telompo. Hada iku benere apa? Telompo. Seperti halnya sandal itu. Kamu kalau berteman dengan berandal, maka kamu akan sama dengan berandal itu. Seperti halnya sandal. Satu sandal aman. Tapi kalau dua sandal, maka dia serasi. Kamu kalau disamakan, kalau sering berhubungan atau berteman dengan orang yang tidak punya akal, maka sama dengan orang yang tidak punya akal. Jadi mengkadang nak anak ini ngamuk ke kaki, si latinin, mana latinin, kaki kadang nak anak ini. Orang bodoh marah kamu ladenin, ya berarti kamu bodoh, tidak usah. Sama dengan sandal nanti, sandal itu ya sama, serasi. Sisian bahasa nanuro bahasa nering sur sisian. Wali syai'ilan iku tetep kadwe suwi-suwici minas syai'i sangking suwi-suwici liyo mako yisu utawi piro-piro pepadan. wa asbahu lan biro-biro serupa walil qalbi lan iku tetep kaduwe ati alal qalbi ing atase ati liya dalilun utawi tondo hina yalqahu ing dalem nalikane ketemu apa al qalbu hu ing qalbu kang liya. Seperti kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim itu akan nyambung. Makanya kamu jangan sering-sering diam dengan orang yang bukan santri. Nanti kamu nyambung dengan mereka. As-saniyatu itu yang pertama. Lima hal, dari lima hal. Yang pertama punya akal. As-saniyatu utawi kang kaping pindho. Husnul khuluki iku baguse budi pekerti. Yang kedua akhlaknya yang baik. Fala tusohib moko ojo ngancani sopo siro. Man ing uong. Fala tu sohib moko ojo ngancani sopo siro man ing wong. Sa akang olo hulukuhu opo piro-piro akhlaki man. Bedakan antara akhlak dan adab. Kalau akhlak itu lebih umum. Kalau adab itu sudah praktek. Kalau akhlak itu umum, contohnya begini. Kita kepada orang tua harus hormat, harus patuh. Kita kepada orang yang lebih tua harus hormat, harus patuh. Kepada guru juga harus hormat, harus patuh. Bagaimana prakteknya itu adab nanti, sudah praktek. Bisa saja adab menghormati, tata krama menghormati guru Indonesia dengan Arab Saudi itu beda. Bisa saja, itu adab. Kalau adab lebih khusus. Kalau akhlak itu lebih umum. Nah ini akhlak. Akhlak itu berarti bagaimana cara, berarti kita harus tahu mentakzimi, menghormati guru. Bagaimana caranya itu adab. Kita tahu kita harus patuh kepada orang tua. Bagaimana caranya itu adab nanti yang. Kalau akhlak ini lebih luas lagi. Wa huwa utawi man allazi iku wong la yamliku kang orang ngemiliki atau kang orang ngempet tidak bisa memegang nafsahu ing awak dhewe ni allazi indal ghadabi ing dalem nalikane gendu wa syahwati lan ing dalem nafsu dalam syahwat. Siapa yang jelek akhlaknya adalah orang yang tidak bisa menahan diri ketika dia marah dan tidak bisa menahan hawa nafsunya. Contohnya bede sandal egosat itu kan tidak bisa menahan nafsu. Jangan temani itu akhlaknya tidak baik. Ada gurunya dia tidak hormat. Jangan, karena akhlaknya tidak baik. Wa qad jama'ahu lan teman-teman wis ngumpulake ing husnul khuluq. Al-Qomatu sopo Al-Qoma Al-Attoriyu kang bangsa Attori rahimahullahu ta'ala. Al-Qoma nisbatun ila Attor ila Attoridi Al-Attoridi. Siapa Attoridi itu? Rajulun min tamimi rohdin. Seorang laki-laki dari golongan Tamim. Abi Raja Imran bin Malhan. Kalau ingin tahu nama aslinya Al-Qomah dan dia dari mana asalnya. Fi wasiyatihi ing dalem wasiyati Al-Qomah libnihi maring anake Al-Qomah. Lama ing dalem semangsani hadorothu. Teko hu ing Al-Qomah. Al-wafatu opo wafat. Maksudnya sebelum wafatnya wasiatnya. Bukan ketika wafat. Faqala muqaddahu. Ya bunayya he anak insun. Ida arata ing dalem nalikani karab sopa siro. Suhbata insanin ing ngancani uong. Fashab man iza khodimtahu sonaka. Fashab moko ngancani sopa siro man ing uong. Iza khodim tahu ing dalem nalikani ngeladheni sopo sirohu ing eman. So nakah moko ngerekso sopo eman ka ing siro. Wa in sahib tahu lan ing dalem nalikani ngancani sopo sirohu ing eman. Zanakah moko mais-maisi sopo eman ka ing siro. lamun ngancani sapa sirahu ing iman zanakah moko mais-maisi sapa iman ka ing sira wa in qatalan ing dalem nalikane cupek bikah kelawan sira opo muknatun reget reget itu kalau kamu membutuhkan dia ya bahasanya begitu bahasa Indonesia manakah moko moko nulungi kalau di dalam itu a'anakah wa nasorokah dapat dikatakan sebentar ta'akhorat manakah ihtamalah nanggung nanggung manakah moko nanggung sopok man ka ing siro kalau kamu membutuhkan biaya maka dia dapat membantu kalau kamu membantu dia dia juga membantu kamu kalau dia kalau kamu berteman dengan dia dia itu memperbaiki kamu zanaka itu memperbaiki kamu jadi bukan malah menjerumuskan kamu kalau kamu membutuhkan sesuatu dia membantu wa in ko adas bika mu'natun manaka ishab ngancanono sapa sira man ing wong iza madattah ing dalem nalekanin dawaake sapa sira yadaka ing tangane sira bi khairin kelawan kebagusan maddaha moko dawaake sapa man ha ing iyad bertemanlah dengan orang yang kesimpulannya itu yang mau menghargai kamu jangan berteman dengan orang yang tidak mau menghargai kamu wa in ra'a minka hasanan hasanatan lan lamun ningali sapa man mingka saking sira hasanatan ing kebagusan addaha moko milang-milang sapa man ha ing hasanah wa in ra'a lan lamun ningali sapa man mingka saking sira sayiatan ing keolohan saddaha moko buntuni membuat buntu berarti mencegah mencegah moko buntuni sapa man ha ing sayiah moko buntuni sapa man ha ing sayiah ishab ngancanono sapa sira man ing wong ida kulta ing dalem nalikane ngucap sapa sira saddaqah moko benderake sapa man kaulaka ing dawuh sira wa ida hawal talan ing dalem nalikane nandangi sapa sira amron ing suwici-wici ammaroka moko dadekake sapa man ka dadekake pemimpin dadekake pemimpin sapa man ka ing sira wa in tanazatuma lan ing lan lamun persulayanan sapa sira loro fi syai'in ing dalam suwici-wici kalau kamu dengan orang lain berselisih maka teman kamu itu asaroka mokon dinginake sapa man ka ing sira bukan malah membuat kamu semakin panas ayo terus lagi coran-coran ayo hajar bukan begitu wa qala lan dawu ali sapa imam ali radhiyallahu taala anhu rizan rajzan ing bahar rajas inna aho kal hakko man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha raiba zamanu sada'ak syatat fi kashamlahu liyajma'ak syattat fi kasyamlahu liyajma'ak inna akhoka sak temene duluri siro alhaq kokan bender man iku uang kana kang ono sopo man ma'aka iku ing dalem sertane siro waman lan uang yadurru kang bahayani sopo man nafsahu ing awak dewi nikman liyam fa'aka supaya manfaat supaya dadi manfaat sapa man ka ing sira bukan memanfaati kamu, tapi dia itu dapat kamu manfaatkan. Waman lan utawi sabani uang. Iza royiba ing dalem nalekani madep. Az-zamanu opo waktu. Atau mongso. Soda'ak tegesi. Madepi. Opo man ing siro. Syattat moko pisah-pisah. Syattata fika samlahu liyajma'at. Syattata. Moko misa-misa sopok man. Fika krono siro. Samlahu ing kumpulani eman. Liyajma'aka. Krono. Yang tau ngumpul lagi sopok man ka ing siro. Artinya. Teman yang benar adalah teman yang bersama kamu. Dia mau berkorban demi kamu. Dan apabila ada sesuatu dia mendahulukan kamu, itu adalah teman, katanya Imam Ali radhiyallahu anhu. Tapi dalam kitab lain itu disebutkan teman sejati itu teman apa? Katanya Imam Ghazali dalam Mukhtasarnya. Teman ada tiga, ada teman yang hanya berteman ketika kamu hidup saja. Siapa itu? Sanak keluarga. Nah, teman-teman lain ini handai tolak. Ada teman yang mengantarkan kamu sampai ke liang lahat. Siapa itu? Saudara dekat. Saudara kandung. Teman yang lain tidak akan. Kemudian teman yang seperti yang hanya mengantarkan kamu ke liang lahat itu adalah teman yang paling dekat. Saudara, orang tua, kalau kamu mati, kamu diantarkan sampai ke liang lahat. Tapi mereka tidak akan mau ikut kamu di dalam liang lahat. Itu utupin, dendam tidak mau. Sampai istri kamu itu juga enggak mau. Ada teman yang terus menemani kamu. Mulai dari kamu hidup, kamu ke liang lahat, sampai kamu dikubur, tetap menemani kamu. Apa itu? Amal perbuatan kamu. Katanya Imam Ghazali. Amal perbuatan kamu itu nanti yang akan menemani kamu sampai menghadap kepada Tuhan. As-salisatu sholahur as-sholahu. As-salisatu utawi kang kaping telu, as-sholahu iku bagus. Al-khairu was-shawabu fil ahwali. Fala tashab fasikon musirron ala maksiatin kabiratin wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.